Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sudah dianggap berbeda jenis dan tidak berlaku aturannya. Nah, di sini beliau mengatakan walahmu wasyahmu wal kabid ajnas. Jadi, ada daging, ada lemak, ada kemudian hati. Itu dianggap seperti jenis yang berbeda. Sekarang di dalam satu hewan itu, itu mulai dirinci. Ternyata di situ ada jenis-jenis daging di dalam hewan itu. Jadi di situ disebutkan ada daging, ada lemaknya atau gajihnya itu. Dan itu dianggap sebagai jenis tersendiri. Ada hati, ada jantungnya, kemudian alyahnya ada, kemudian ekornya ada, tihalnya. Ada paru-paru, ada limpa, ada matanya, ada kepalanya, ada ini, kirok itu di bagian kaki, bagian bawah, jadi betis ya. Nah, maka ini semua, kata beliau, itu sudah menjadi jenis tersendiri. Jadi, dia berbeda-beda. Sehingga artinya kalau dia menjadi jenis tersendiri, pada saat kita tukarkan dengan benda yang lain, dia tidak berlaku nanti harus sama. Contohnya kata beliau, kita boleh menjual satu ritel dari hati dengan dua ritel paru-paru. Jadi kalau misalkan kita ke pasar, kita mau beli apa? Misalnya kita mau beli paru-paru. Saya belilah paru-parunya berapa? Misalnya kalau pakai berat, ya 1 kilo. Nah, bayarnya pakai apa? Saya bayarnya pakai hati, ya, hati kambing gitu. Berapa? 1-2 kilo misalkan. Mana yang lebih mahal, paru-paru atau hati? Intinya dia pakai takaran yang berbeda. Meskipun dari jenis yang sama, yaitu dari hewan yang namanya kambing. Maka itu tidak apa-apa dan itu diperbolehkan karena itulah konsekuensi dari ikhtilaf al-jins. Jadi paru-paru dengan hati, walaupun dari satu kambing, dia sudah dianggap dua benda yang berbeda. Termasuk juga contohnya apa? Paru-paru dengan daging. Itu juga sudah dianggap dua benda yang berbeda. Kenapa kok tidak perlu mengikuti aturan harus sama beratnya, harus sama takarannya? Karena dia sudah ikhtilaful jins, sudah berbeda jenisnya. Sehingga dalam satu hewan sekalipun, pada saat berbeda dia bagian-bagiannya tadi, organ-organnya tadi itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, boleh kita saling tukarkan antara mereka dengan cara mutafadilan, dengan cara tidak sama takaran dan beratnya. Namun, apakah dia harus takobut? Nah, itu kan pertanyaan kedua. Memang dia tidak mesti sama untuk takaran, tapi apakah harus takobut? Jawabannya iya. Takobutnya tidak boleh hilang. Tetap harus memenuhi ketentuan dari takobut. Alasannya adalah litifaqihima fil mi'yar asy-syar'i. Karena mereka masih dalam satu kelompok. Jadi ketika berada dalam satu kelompok, beda jenis, itu syarat takobutnya harus tetap dilaksanakan. Sehingga sebelum berpisah, sebelum mereka pergi dari majelis akad, itu harus terjadi serah terima. Sini misalkan paru-parunya, ini hatinya. Sini jantungnya, ini saya kasih limpanya. Ini saya kasih babatnya. Yang penting sudah selesai serah terimanya pada saat itu. Lalu kata beliau, wala yasihu bai'u lahmin bihayawan min jinsihi wa yasihu bighairi jinsihi. Nah, kalau kita mau menjual hewan lalu bayarnya pakai daging itu tidak boleh kalau satu jenis. Jadi contoh kasus tadi gitu ya. Organ hewan itu masing-masing dianggap jenis tersendiri. Jadi hati itu satu jenis. Kemudian ada jantung, itu jenis tersendiri. Lalu ada paru-paru, ini mereka sudah dianggap beda jenis. Apalagi misalkan limpa, nggak tahu ya, limpa itu sama paru-paru apa bedanya? Nah, kita ganti saja ya, misalkan apa, lemaknya gitu ya. Nah, ini mereka dianggap sudah berbeda jenis. Walaupun ya, mereka itu tetap masih dalam satu kelompok. Jadi kalau dia dibilang satu kelompok, ya berarti aturan harus serah terimanya tetap berlaku. Nah, begitu. Nah, sekarang yang kedua tadi itu adalah daging dengan hewannya. Daging PS hewannya. Boleh enggak kalau kemudian kita beli kambing, lalu kita bayarnya pakai apa? Pakai daging kambing. Jadi saya beli kambing hidup, bayarnya pakai apa? Pakai dagingnya. Nah, kata para ulama, kalau dia sejenis, ya, kalau dia sejenis, dalam artian hewannya sama, itu harus sama. Berlaku syarat dia harus sawaan bisawain. Tapi kalau berbeda, itu tidak perlu ikut aturan seperti tadi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita punya daging, kambing, lalu kita mau jual. Jual bayarnya untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan kambing hidup. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka itu satu jenis. Terus ada yang mengatakan misalkan, bagaimana kalau misalnya kalau kita punya kambing atau kemudian tadi domba, itu kan anggota tubuhnya atau organ dalamnya itu kan dianggap berdiri sendiri, ada hati, ada jantung, kemudian ada paru-paru. Tapi kenapa kemudian kalau daging dengan kambingnya, dengan hewannya kok tidak boleh, ya? Maka di sini, kalau untuk konteks kambing dengan hewan tadi, itu yang terjadi adalah kita menjual daging dengan daging yang di dalamnya atau yang disertai dengan benda lain yang sejenis, yang berbeda jenis. Sehingga ini yang disebut dengan istilah mud'ajwah. Jadi kalau kita membahas semacam ini, ada istilah mud'ajwah wa dirham. Dan itu kata beliau tidak boleh. Nanti ada pembahasan sebenarnya terkait dengan ini secara spesifik. Jadi kita menyerahkan daging kambingnya. Lalu yang kita dapatkan adalah di dalam tubuh kambing itu, kambing utuh, kita ada dapat dagingnya, ada dapat paru-parunya, dapat hati, dan seterusnya. Nah, contohnya lagi, kalau untuk mud'ajwah dan dirham, ya, jadi itu adalah kasus ketika kita menukarkan benda riba dengan benda riba, namun yang satu dikasih tambahan benda lain yang bukan komoditi riba. Misalnya kita punya 10 sok kurma, lalu kita tukar dengan 2 sok kurma. Namun pada salah satunya itu ada tambahan benda lain, yaitu 8 sok syair. Nah, ini kata beliau tidak boleh, karena kita menjual apa? Benda sejenisnya, dan sementara benda kedua itu berbeda beratnya dan takarannya. Jadi kalau kita lihat dalam istilah fikih, itu nanti ada istilah mud'ajwah. Mud'ajwah. Ini modelnya gimana? Misalkan seperti ini. 1 kilogram apa tadi misalkan daging, lalu kita tukar dengan misalkan ya 2 gram daging plus. Plusnya ini apa? Terserah gitu ya. Mau ditambahin apa? Kalau yang mud'ajwa wa dirham itu contohnya, jadi bentuk basicnya dulu kejadiannya adalah 1 mud kurma, lalu kita tukar dengan misalkan, nah ini plus gitu ya, plus 1 dirham. Jadi dibolak-balik nggak apa-apa sebenarnya. Dirham Nah, di sini dua mud kurma. Perhatikan, yang di sini ada tambahan. Yang disoroti adalah sisi tambahannya ini. Nah, tambahan yang ada di sini ini. Jadi kalau dibilang konteksnya mut'ajwa wa dirham itu seperti itu. Dan nanti akan ada pembahasan insya Allah. Sehingga kata beliau, kalau kita menjual daging yang sejenis dengan hewannya itu tidak boleh. Apa alasannya? Kok bisa jadi tidak boleh itu kenapa? Yang pertama, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh menjual daging. Sama. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita punya 50 kilo daging dari jenis kambing, lalu kita mau beli kambing utuhnya, maka itu tidak boleh karena ada konteks larangan tadi, karena dia sama-sama jenis yang kambing. Itu poin satu. Nah, poin yang kedua, kenapa kok yang semacam tadi tidak boleh transaksinya? Karena begitu kita jual daging untuk mendapatkan hewan, itu seperti kita menjual bahan makanan yang sejenis dengan yang lainnya yang tidak sejenis. Karena kalau kita anggap daging tadi dan hewan yang kita jual tadi, di situ kan campuran, ada dagingnya. Dalam konteks tadi. Jadi sekali lagi di sini beliau masih mengulangi pembahasan tentang mut'ajwa wa dirham. Jadi poinnya di halaman ini itu kita diskusinya tentang mut'ajwa wa dirham. Jadi saat dia ngasih daging, dia dapatkan bukan cuma daging, daging plus jantungnya dan seterusnya. Atau kalau di sini sekarang misalkan kita mau menukar beras, yang satu berasnya bagus, dia kasih 1 kilo, sementara yang satunya ngasih beras yang kurang bagus, dia kasih berapa, misalkan 2 kilo atau berapa, ditambah benda yang lain. Nah, sementara sebagian ulama ada yang berpendapat, gak apa-apa kita itu jual daging dengan hewan. Secara mutlak itu sih gak masalah, baik dari jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda. Alasannya, pendapat kedua itu begini. Karena dari sisi makosid, ini beda antara hewan dengan daging. Makosid itu apa sih? Tujuannya, maksudnya. Hewan itu kalau kita, perjualbelikan, biasanya tujuannya ada dua. Kalau tidak untuk dimakan, ya untuk dikembangbiakkan, untuk diternak. Atau bisa juga untuk diperdagangkan. Jadi orang ketika beli hewan, beli kambing itu, tidak mesti untuk dimakan. Dia bisa aja untuk diternak sendiri, atau bisa juga sama dia buat diperjualbelikan, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita beli daging ke pasar itu tujuannya satu, yaitu adalah untuk dimakan. Umumnya begitu, tidak ada ceritanya orang beli daging untuk diternak, tidak bisa, karena dia sudah jadi daging. Sehingga kata para ulama, pada saat berbeda manfaat dan tujuannya, otomatis ya mereka jadi tidak ada hubungan di sini. Dan hadis yang tadi bagaimana? Nah, menurut pendapat ini hadisnya lemah. Tidak bisa kemudian dijadikan sebagai argumen. Tapi sebagian lagi, itu mengatakan bahwa tidak boleh untuk menjual daging dan hewan secara mutlak, baik itu dia dari jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Ada tiga pendapat di sini sudahan. Yang satu membolehkan secara mutlak. Yang kedua tadi tidak bolehkan secara mutlak. Yang ketiga tadi, itu boleh kalau dia beda jenis, tapi tidak boleh kalau dari jenis yang sama. Nah, apa alasannya yang melarang di pendapat tiga ini? Karena kita menjual yang hidup dengan yang mati. Dan ada riwayat dari Nabi SAW. Jadi para ulama kita itu biasanya ketika mereka menjelaskan satu pendapat, mereka punya dasar dan pandangan. Di sini ada riwayat dari Nabi, naha an bai'i al-hayyi bil mayyit. Namun tentu kata beliau di sini ada masalah dari sisi hadisnya, yaitu hadisnya dhaif. Dan secara basic kita punya prinsip dasar dulu di awal bahwa hukum asal jual beli itu mubah dan halal. Tapi sebagian ulama ada yang mencoba untuk memberikan tafsil, memberikan perincian. Yaitu, kalau nanti hewannya tujuannya diperjualbelikan, yang dimaksud adalah untuk dagingnya, itu tidak boleh. Ya, jadi kadang ada orang jual beli hewan, Pak beli kambing buat apa? Gitu ya. Beli kambing ya buat disembeli. Tidak boleh. Karena nanti ditukar dengan sesama daging. Tapi kalau misalkan dia jual beli hewan, itu tujuannya untuk dimanfaatkan, misalkan untuk ditunggangi, atau untuk disewakan, atau untuk kemudian bantu dia di sawah, di kebun, dan seterusnya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Karena sudah terjadi perbedaan maksud dan manfaat. Nah, jadi pendapat yang kedua, yang keempat ini mencoba untuk merinci. Dan ini yang ternyata dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi yang lebih pas itu adalah pendapat yang keempat. Kenapa? Kalau dia itu nanti yang dimaksudkan adalah dagingnya, itu tidak boleh. Jadi kalau jual beli hewan, yang dimaksudkan adalah dagingnya, dia pengen dapat dagingnya, itu tidak boleh kalau dia bayarnya pakai daging juga. Sehingga kita menjadi seperti tukar-menukar daging dengan daging, tapi menjadi tidak sama. Karena kita tidak tahu ya berat fix daging yang ada di kambing itu berapa gitu loh. Jadi hanya sifatnya taksiran. Dan sehingga otomatis terjadi yang namanya tafadul, kelebihan. Tapi kalau tadi dijual hanya untuk manfaat, bukan untuk dimakan, itu tidak apa-apa. Dan kemudian, ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, yaitu larangan menjual daging dengan hewan, karena kita bisa membawakan daging tadi, hadis itu kepada apa? Bahwa kalau memang tujuannya adalah untuk dimakan. Jadi tujuan jual belinya untuk dimakan, bukan untuk manfaat yang lain. Nah, kemudian boleh enggak atau memungkinkan enggak? Kalau tadi kan kita mengatakan hewan itu diperjualbelikan yang dimaksud adalah dagingnya. Boleh enggak kalau kemudian kita bilang maksud dari kata lahmu itu adalah al-hayawan? Jawabannya enggak mungkin. Jadi kalau kita bilang larangan di sini yaitu memperjualbelikan daging dengan hewan. Boleh tidak kalau kita tafsirkan bahwa makna daging itu adalah hewan? Artinya yang tidak boleh itu hewan dengan hewan. Jawaban kata beliau tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin menafsirkan atau di dalam bahasa Arab kata lahmu yang artinya daging itu? Tidak mungkin kita mau tafsirkan bermakna hewan. Karena yang namanya daging tidak bisa balik menjadi hewan. Jadi kalau dibilang al-lahmu, ya sudah. Maknanya berarti dagingnya, bukan hewannya. Sehingga kalau dimaksud tadi hewan itu yang diinginkan adalah dagingnya sangat memungkinkan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud bahwa daging bermakna hewan itu tidak bisa. Ini kalau misalkan ada yang mencoba untuk membolak-balikkan. Yasihu bighairi jinsihi. Nah ini kalau berbeda jenis tidak apa-apa, boleh. Contohnya gimana? Kita punya daging kambing. Kita mau beli sapi. Gitu ya. Kita misalkan pengusaha kambing. Kita datang ke pemilik sapi, Pak, boleh enggak saya beli sapinya, berapa itunya harganya gitu. Nah, saya bayarnya pakai daging kambing. Walaupun mungkin ini kalau di praktek masyarakat, enggak tahu ya masih ada atau enggak, ditemui atau enggak gitu ya. Cuman maksudnya nanti kita bisa kembangkan ke contoh yang lain ketika kita paham konsep ini gitu. Jadi, kalau seperti tadi modelnya, enggak apa-apa, kata beliau, boleh. Ini baru kasus daging. Nanti di bawah daging itu ada contoh yang lain. Karena dia sudah berbeda jenis antara sapi dengan kambing. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi, "Idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum." Kalau beda jenisnya maka silakan jual sesuka hati kalian selama tadi bisa yadan biyadin. Fa idza ba'a lahman ma'kulan bihimar jaza li ikhtilafil jins. Kalau kita jual daging yang bisa dikonsumsi, bayarnya itu adalah dengan keledai, jadi untuk mendapatkan keledai kita bayarnya pakai daging, boleh? Boleh, karena sudah beda jenis dan beda maksudnya. Oke, itu kalau konteksnya atau kasusnya adalah daging dengan hewan. Sekarang kita lihat benda turunan dari komoditi riba yang lain, yang ini mungkin lebih masuk di kita dan bisa kita temui, yaitu adalah menjual biji-bijian dengan tepungnya. Jadi, kita beli gandum, bayarnya pakai tepung gandum. Atau beli beras, misalkan bayarnya pakai tepung beras. Nah, kalau yang seperti itu, tidak boleh juga, kata beliau, meskipun apa, secara beratnya sama. Jadi 1 kilo beras dengan 1 kilo tepung beras. Jadi sama-sama 1 kilo dia, tapi beda bendanya. Contoh, kalau di sini yang disebutkan adalah dia punya 1 sok bur atau gandum, kemudian dijual atau dibayar dengan 1 sok tepungnya yang sudah bentuknya tepung. Ini tidak boleh. Apa alasan tidak bolehnya? Karena tidak sama. Adam tasawi. Karena yang bentuknya biji, lalu yang sudah ditumbuk, itu pasti berbeda dia. Dari sisi apa? Mungkin kepadatannya dan seterusnya, walaupun mungkin sama-sama 1 kilo. Contoh misalkan 1 kilo gandum tadi, biji gandum tadi kalau digiling, belum tentu hasilnya menjadi 1 kilo tepung. Atau kalau 1 kilo tepung tadi diubah menjadi gandum lagi, gitu, itu pasti lebih dari 1 kilo, gitu ya. Itu poinnya. Bagaimana kalau misalkan saya tambah deh gitu ya. Saya tambah kadarnya. Jadi misalkan kalau 1 kilo gandum jadinya cuman berapa? 8 on tepung. Ya sudah, kata dia, tepungnya itu saya kasih 1 kilo dan kemudian nanti gandumnya itu lebih dari 1 kilo supaya bisa menghasilkan 1 kilo. Boleh seperti itu? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena acuannya di dalam biji tadi, di gandum tadi, dan tepung, yaitu adalah takarannya tadi, volumenya tadi. Maka tidak bisa kita perkirakan seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan, kalau dia bisa kita pastikan sama dalam beratnya, itu tidak apa-apa. Karena kalau beratnya sama, ini berarti mereka sudah sama, gitu loh. Nah, sebagian ada yang berpendapat begitu. Dalam takarannya. Alasannya adalah Nabi mengatakan albur bilbur mislan bimislin. Kalau kita tukar gandum dengan gandum itu harus sama. Dan samanya itu sudah bisa terrealisasi, sudah bisa diwujudkan di sini. Jadi sudah muhakkokoh. Alasan yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan transaksi aroya. Nah, jadi jual beli aroya, kalau kita diskusi tentang komoditi riba, dia akan selalu muncul itu. Akan ada muncul diangkat pembahasan tentang transaksi aroya. Nah, transaksi ariyah itu atau aroya itu, dia transaksinya dilakukan dengan apa? Dengan ditakar, dikharsin. Nah, aroya itu berarti kita menjual rutab dengan tamar. Jadi kalau ditanya, oke, bentuk transaksi ariyah itu seperti apa? Kita mau beli kurma segar yang ada di pohon, tapi kita bayarnya pakai kurma kering. Modelnya seperti itu. Dan secara logika juga kita tahu bahwa kurma yang masih segar itu pasti lebih berat daripada kurma yang sudah kering. Dan kalau nanti kurma segar tadi mengering, otomatis juga beratnya pasti berkurang. Ya. Nah, itu kenapa boleh? Ada dalil yang membolehkan dan cara transaksinya itu dengan cara ditakar. Kemudian, ini adalah pendapat yang kata beliau lebih pas, yang lebih tepat, yaitu ketika dia masih bisa ditakar, masih bisa ditimbang semacam tadi, tepung dengan gandumnya, itu masih dianggap sudah tamasul. Sehingga apalagi ada kebutuhan dalam praktek semacam ini. Nah, oleh karena itu, dalam kasus nanti untuk kurma semacam tadi, pada saat kurma segarnya mengering, memang dia tidak bisa kalau kita pastikan sama persisnya, gitu ya. Tapi kita bisa pakai takaran berat. Kalau tidak pakai volume, ya takarannya adalah takaran wazan atau takaran beratnya. Kemudian, kalau misalkan kita menjual gandum yang bijian, tapi jenisnya syair, dengan bur yang bentuknya sudah jadi tepung itu tidak apa-apa, karena beda jenis. Jadi kalau misalkan kita mau jual beras, dengan tepung pulut misalkan atau tepung ketan. Itu sudah dianggap beda jenis, tidak apa-apa gitu ya, tidak ada masalah. Yang dibahas yang biasanya bermasalah itu adalah ketika dia itu satu jenis. Atau contoh yang lain misalkan, dia jual tadi masih biji-bijian dengan tepungnya. Boleh enggak kalau misalkan kita bilang, ya enggak apa-apalah selisihnya itu sebagai imbalan atas jasa menggilingnya. Atau jasa tumbuknya, mengubah biji tadi menjadi tepung. Itu enggak boleh, kata beliau. Ya, tidak diperbolehkan. Adanya tambahan pada proses pembuatan dan seperti tadi, itu dianggap seperti tambahan sifat. Contohnya gimana misalkan? Kalau dalam kasus emas dan perak, boleh enggak kita menukar 1 gram emas yang bentuknya batangan dengan 8, kalau gram itu di bawahnya gram apa ya? Nah, atau 1 kilo aja deh gitu ya. 1 kilo atau 10 gram ya, 10 gram emas batangan dengan misalkan 8 gram emas yang bentuknya perhiasan. Nah, boleh enggak kita tukar semacam itu? Gramnya beda. Terus kita bilang, kok dibedain? Ya, yang selisih 2 gram itu jasa. Upah mengubah dia menjadi perhiasan. Boleh enggak semacam itu? Nah, di sini kata beliau enggak boleh. Karena walaupun dia bentuknya satunya perhiasan, satunya batangan, kalau sini 8 gram, yang di sana juga harus 8 gram. Enggak boleh lebih. Dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Ketika Rasul pernah tanya kepada para sahabat yang memberikan kurma kepada beliau, aku lutamrin khaybarin hakaza. Apakah kurma orang-orang Khaybar itu emang kayak gini? Bagus-bagus semua. Kata mereka, enggak. Jadi kita itu malah sengaja pilihin buat Nabi yang bagus-bagus. Jadi nak khudusso bisso'ain wa so'ain bisalasa. Lalu kata Nabi, enggak boleh seperti itu. Jadi kalau tukar ya yang jelek dengan yang bagus tetap harus sama beratnya. Kalau enggak mau, solusinya gimana? Dijual dulu yang jelek tadi, dapat uang berapa, baru kemudian dibelikan. Nah, kemudian di dalam cerita tadi atau di dalam riwayat tadi kan ada tambahan. Tambahan berat untuk menutupi apa? Untuk menutupi kualitas. Jadi misalkan tadi kurma bagusnya 1 kilo, kurma yang kurang bagusnya 2 kilo. Artinya tambahan 1 kilo itu untuk menutupi kualitasnya yang kurang bagus. Itu tidak boleh. Maka kita juga tidak boleh berlakukan itu nanti dalam benda-benda komoditi riba yang lainnya. Nah, contoh yang lain kata beliau bukan tepung saja, tapi sawik. Jadi sawik itu adalah tepung yang sudah dimasak dan sudah dikasih air. Jadi sudah dia jadi seperti semacam makanan. Nah, itu juga tidak boleh. Dan ini lebih parah lagi dalam artian kenapa? Untuk menjadi sama berat dan takarannya, sama beratnya agak susah. Karena ketika dimasak, dia pasti otomatis sudah dikasih tambahan. Ya, dikasih air, sehingga kemudian berubah bentuknya menjadi lebih lembut, bukan bentuknya tepung lagi, dan seterusnya. Maka itu juga tidak boleh. Kemudian, boleh tidak kita tukar yang mentah dengan yang sudah diolah, yang sudah menjadi matang. Misalnya, tepung, atau kita misalkan beras ditukar dengan bubur. Itu naik. Yang naik itu artinya yang masih mentah dengan yang sudah matang. Jadi kita mau beli bubur, bu saya beli bubur beras ya. Beli bubur beras, bayarnya pakai apa? Saya bayar pakai beras ya, gitu loh. Itu enggak boleh. Satunya mentah, satunya matang. Kalau di sini beliau mencontohkan gandum dengan harisa. Harisa itu ya makanan yang dari gandum tadi. Yang tepung sudah ditumbuk, lalu kemudian sudah dibuat menjadi bubur. Dan itu juga tidak boleh. Kenapa? Dan yang tadi poinnya adalah sama, yaitu lita'azzur at-tasawi. Karena dia sulit untuk dikatakan sama kadarnya. Jadi misalkan bubur beras 1 gram, belum tentu nanti kita bisa tukar dengan beras 1 gram. Kalau dilebihkan tidak boleh karena itu adalah turunan daripada beras. Seperti itu. Contoh yang lain apa? Daging dengan daging yang sudah matang. Jadi boleh enggak kalau kita buat kita beli misalkan rendang gitu ya. Rendang atau gulai daging 1 kilo. Bayarnya pakai apa? Pakai daging juga 1 kilo. Maka itu enggak boleh. Kenapa? Jawabannya karena tadi daging yang 1 kilo sudah dimasak itu sudah ada campurannya yang lain dan seterusnya dan beratnya jadi enggak sama. Ada kadar airnya dan seterusnya, gitu ya. Kemudian wa aslu bi asirihi. Nah, contoh yang lain turunan dari komoditi riba itu adalah benda asli dengan asir. Asir itu adalah air perasannya atau air sirupnya. Jadi kalau kita mau jual misalkan kurma dengan air perasan kurmanya, itu juga enggak boleh. Atau contoh yang lain misalkan bentuk realnya adalah zaitun. Zaitun itu sudah bentuknya minyak. Atau kebalik, zaitun itu buahnya, zait itu minyaknya. Jadi boleh enggak kita beli minyak zaitun dibayar pakai buahnya? Itu juga tidak diperbolehkan. Karena bisa saja, misalnya dengan berat yang sama, buah tadi ketika diolah jadi minyak belum tentu sama kadarnya dengan minyak yang kita dapatkan. Dan begitu seterusnya. Atau, kata beliau, kita juga tidak boleh menukar yang khalis dengan masyub. Khalis itu yang pure. Khalis itu yang murni. Kalau yang masyub itu yang sudah terkontaminasi atau yang sudah bercampur dengan benda yang lain. Itu tidak boleh. Contohnya gimana? Ya alasannya sama. Jadi benda-benda atau contoh-contoh yang disebutkan itu sama-sama lita'azzuri at-tasawi. Tidak sama dia. Sementara dalam komoditi riba itu ada aturan tambahan yang mengharuskan dia mesti sama takar dan kadarnya. Contohnya gimana? Seseorang punya satu sok gandum yang murni. Atau kalau kita sekarang mungkin ada orang yang punya beras gitu ya. Beras yang isinya ya beras semua gitu. Sementara yang satu lagi punya beras yang bercampur dengan ketan atau punya beras yang bercampur dengan misalkan selain ketan. Beras bercampur dengan jagung atau yang lain. Nah, itu enggak boleh. Kecuali kalau memang kadar campurannya itu sedikit. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita enggak bisa alihkan atau kita enggak bisa hindari gitu ya. Memang itu mesti ada mungkin sedikit tapi enggak begitu ngefek ya. Mungkin sepersekian ons sangat-sangat kecil sekali itu enggak apa-apa. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu dicampurkan. Kalau di sini itu misalkan garam pada makanan. Jadi kalau kita mau tukar daging yang sudah matang dengan daging yang sudah matang yang mungkin sama-sama dikasih bumbu garam. Nah, itu enggak apa-apa. Kenapa? Ya kadarnya sangat sedikit dan itu dimaafkan. Itu tidak mempengaruhi takarannya. Kemudian yang disampaikan juga ada kadang takaran itu campuran itu perlu ditambahkan untuk apa? Untuk islah. Untuk menjaga kualitas atau untuk menjaga manfaat daripada barang itu. Seperti roti misalkan. Roti dari gandum atau roti dari yang lainnya. Itu kadang ditambahkan gula, kadang ditambahkan garam. Supaya apa? Supaya lebih awet. Dan kalau sama dijualnya, roti dengan roti tadi, enggak apa-apa, itu boleh. Jadi, ada nanti campuran-campuran yang kita bisa abaikan, seperti garam dan gula tadi. Ada yang memang campuran-campurannya kita enggak bisa abaikan ketika kadarnya sudah banyak. Terus, apalagi kira-kira yang memungkinkan terjadinya riba, selain tadi yang mentah dengan matang, kemudian daging dengan hewannya dan seterusnya, yaitu adalah rutopnya dengan yabisnya, yang basah atau yang segar dengan yang kering. Jadi ini tentunya kembali kepada barang-barang yang berlaku riba. Seperti ada orang punya rutop kurma segar yang masih hijau atau yang masih kuning ya, atau yang merah, dibayar dengan apa? Dengan kurma kering. Ini tidak boleh, walaupun mungkin timbangannya sama, kata beliau. Karena otomatis ya, yang namanya kurma basah, kurma segar itu dia beratnya lebih daripada kurma yang sudah kering tadi. Sehingga haram karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang ayan kusu iza jaffa. Kalau kurma yang segar tadi kalau kalian tukar, kalau dibiarkan mengering kira-kira kurang tidak beratnya? Ya mungkin ketika kita beli 1 kilo, dikeringkan, begitu dia kering pasti kurang karena kadar airnya sudah hilang. Cuman ada pengecualian yaitu jual beli aroya. Nah, aroya ini apa? Ini di sini dijelaskan oleh beliau. Aroya, seseorang yang punya kurma dari tahun sebelumnya. Jadi dia punya kurma panen hasil panenan tahun sebelumnya. Lalu kemudian tahun ini ada panen lagi dan ada kurma segar yang mulai bermunculan dan mulai matang. Nah, dia pengen makan buah segar. Pengen makan buah segar. Akan tetapi, dia nggak punya uang. Dia nggak punya yang lain. Yang dia punya satu-satunya cuma kurma kering tadi. Dari tahun yang sebelumnya. Maka ada keringanan dari syariat kita. Diperbolehkan untuk membeli kurma segar tadi dengan kurma kering. Dan itu disebut dengan transaksi aroya. Transaksi aria. Kenapa itu dibilang pengecualian? Karena memang secara basic tidak boleh kita menjual belikan kurma segar dengan kurma yang kering. Dan ini diberikan keringanannya kepada orang yang fakir, orang yang memang miskin. Jadi dia datang ke kebun, dia bilang kepada pemilik pohon, Pak, boleh tidak kemudian saya beli buah kurma segar yang ada di pohon ini, saya bayarnya pakai kurma kering. Ini boleh karena ada kebutuhan, makanya nanti ada beberapa ketentuan syarat yang harus diperhatikan kalau kita mau melakukan praktek ini. Syarat yang pertama, adalah ini. Orang itu, si pembelinya yang mau bayarnya pakai kurma kering, dia tidak punya apa-apa kecuali kurma kering itu. Dah, nggak ada benda lain. Tapi kalau dia masih ada benda yang lain, itu nggak boleh. Apa contoh benda lain yang dia bisa gunakan sebagai alat bayar? Dia masih punya uang, dia masih punya pakaian, dia masih punya hewan, dia masih punya serserah yang lain. Jadi kalau untuk mendapatkan kurma segar tadi, ya dia bisa jual hewannya, dia bisa jual pakaian atau yang lain, sehingga dia bisa bayar dengan benda yang lain, atau saya bayar pakai hewan. Yang penting tidak dengan kurma. Nah kalau seperti itu berarti tidak boleh. Karena memang secara prinsip hukum awalnya itu haram. Syarat kedua yang harus terpenuhi juga adalah batas maksimalnya itu 5 wasak. Batas maksimal 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Nah, satu sok itu kira-kira berapa? 4 mud. 4 mudnya orang dewasa itu kurang lebih kalau kita zakat fitrah itu berarti 2,5 atau ada yang 2,6, ada yang 3 gitu ya. Tinggal dikalikan saja berapa kilo nanti ininya. Kalau dikali 300 berarti sekitar 600-an kilo lebih ya maksimal. Itu syarat kedua. Jadi tidak boleh lebih dari itu kadarnya. Syarat ketiga, gak yang diambil itu harus pakai penaksir. Jadi harus ada timnya yang ahli dalam menaksir. Jadi tetap tidak boleh main sembarangan. Dalam artian dia tetap harus ditakar. Nah ini kurma basah ini, kurma segar ini, kalau dia berubah menjadi kurma kering, kira-kira berapa gram jadinya? Berapa liter jadinya? Gitu ya. Oh, orang yang mau beli tadi, dia bayarnya kurma kering dia misalkan 10 liter. Nah, dia akan mendapatkan kurma yang segar tadi sebanyak 10 liter. Kalau wujudnya sudah menjadi kering, otomatis masih lebih dari 10 liter. Misalkan 12 atau 15, ini kalau kering jadinya 10 liter. Nah, itu pakai ahlinya. Jadi ahlinya nanti lihat, oh oke, okay, ini kurma segarnya untuk jenis ini, kalau dia kering, dia akan sama dengan kurma kering yang diberikan oleh si pembeli. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tahu ini akan lebih banyak ya, atau lebih sedikit, tidak boleh. Jadi tetap karena ini keringanan, ini pengecualian itu rukhsah, tetap dia diberikan syarat dan ketentuan yang sangat ketat sekali. Kemudian syarat yang keempat, dia harus orang yang dalam kondisi butuh kepada rutab tadi. kurma segar tadi. Jadi, memang dia pengen makan kurma segar. Kurma kering dia sudah bosan misalkan, atau dia pengen ngerasain. Dan di sementara yang dia punya hanya sisa kurma keringnya. Sehingga tidak boleh kalau dia bilang, Pak, saya beli kurma segar, habis itu nanti tak biarin, biar dia jadi kurma kering, sehingga saya punya stok kurma kering yang baru dari panenan tahun ini. Itu tidak boleh. Jadi, kalau seperti itu, harus pakai aturan yang sama. Nah, yang seperti tadi tidak boleh. Jadi, memang untuk diambil kurmanya dalam bentuk yang masih segar. Syarat yang kelima yang harus dipenuhi juga adalah rooftopnya itu berada di pohon. Rooftopnya berada di pohon, bukan yang sudah dipetikin. Kalau sudah dipetik, sudah dimasukin keranjang, sudah di kulkas atau sudah di box, itu tidak boleh. Jadi kalau seperti tadi, harus yang masih berada di pohonnya. Kemudian, ada yang bertanya gimana ceritanya kok ariyah itu boleh? Sementara secara prinsip dasar itu kan haram, tidak boleh. Ya, jawabannya adalah karena ada kaidah yang mengatakan boleh sesuatu itu ketika ada kebutuhan dan itu yang disampaikan. Jadi ribanya, riba fadl itu adalah dia sebagai wasilah. Jadi para ulama membahas ada sesuatu itu diharamkan karena zatnya, ada sesuatu itu diharamkan karena dia menjadi wasilah terjadinya yang haram berikutnya. Contohnya misalkan pacaran gitu ya. Contohnya apalagi khalwat, itu kenapa haram? Karena dia menjadi wasilah zina. Apalagi memandang wanita yang bukan mahram misalnya, itu haram. Dia menjadi wasilah kepada zina. Itu contoh-contoh misalkan. Dalam konteks ini, untuk riba, ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Mana yang riba menjadi larangan utamanya itu riba nasi'ah. Terus riba fadl itu posisinya sebagai wasilah. Kalau kita mau bandingkan antara riba fadl dengan riba nasiah. Dalilnya adalah karena Nabi SAW mengatakan innamar riba fin nasiah. Jadi intinya riba itu ada di nasiahnya. Ada di nasiah, ada di penundaannya itu. Sehingga seperti tadi, kalau memang dibutuhkan itu masih memungkinkan untuk dibolehkan dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat. Nah, kemudian contoh yang lain kata beliau, ada aturan di dalam Islam itu laki-laki tidak boleh pakai sutra. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Nah, boleh kalau memang dia butuh pakai sutra, gara-gara apa misalkan? Dia ada kena penyakit kulit di tubuhnya, yang itu hanya bisa netral, atau mungkin penyakit itu bisa menjadi tidak gatal lagi ketika dia pakainya sutra. Tapi kalau pakai yang lain, dia gatal dia. Dalam kondisi semacam itu, untuk mengurangi penyakit dia, itu boleh. Walaupun mungkin tidak sampai levelnya darurat. Ya, tidak sampai level darurat. Masih levelnya butuh dia. Kalau darurat itu berarti kalau dia tidak pakai, dia ninggal gitu kan. Ini kalau tidak pakai, ya cuma gatal-gatal aja. Jadi tidak nyaman dan seterusnya. Sehingga di sini, kenapa kok boleh? Ya, karena memang harir itu, sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Karena memang tidak pantas bagi mereka. Dan itu menjadi wasilah, menjadi sarana perbuatan laki-laki menyerupai wanita. Dan itu sudah dilarang. Tidak diperbolehkan kita menyerupai wanita. Contoh yang lain adalah perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Itu haram. Tapi kalau kemudian seseorang punya perkakas yang itu bukan dari perak, lalu kemudian pecah. Nah, untuk ditambal gitu ya, untuk ditempel, dia butuh misalkan sedikit campuran dari perak, itu diperbolehkan walaupun mungkin dia akan gunakan kembali yang pecahan itu tadi. Jadi poinnya adalah di sini untuk jual beli ariyah itu diperbolehkan karena ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia dengan berlaku syarat dan ketentuan yang sangat ketat sekali. Ya. Di diskusi tentang ariyah ini masih cukup panjang. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang kita bisa bahas terkait dengan turunan dari komoditi riba. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, bagaimanakah hukumnya menukar 1 liter minyak goreng botol dengan 1 liter minyak goreng refill? Mungkin dari segi harga sedikit berbeda. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ngelok ya? Berapa? Oke. Baik, tadi pertanyaan yang terkait dengan minyak goreng. Nah, dan dia sama-sama 1 liter gitu ya. Oh ya, belum share screen ya. Ini share kontennya. Sudah masuk. Masuk ya, sudah ya. Baik. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan minyak goreng yang 1 liter dengan 1 liter? Siapa? Ya. Sama-sama minyak goreng. Kemudian di sini adalah botol. Kemudian di sini adalah refill. Atau bahasa ininya curah gitu ya. Ataupun bisa juga enggak curah gitu ya. Nah, kalau dibahas tentang kualitas, makanya di dalam, kalau kita masukkan dia ini sebagai komoditi riba, misalkan ke mana nanti, misalkan, maka yang menjadi kata kuncinya adalah sama dan kemudian serah terima secara tunai, gitu loh. Selama itu bisa diwujudkan, selesai masalahnya. Makanya, sama seperti konteks yang sebelumnya, boleh enggak kita tukar misalnya 1 gram emas lama dengan 1 gram emas baru. 1 gram emas baru. Selama dia ininya terpenuhi, kalau memang dia masuk ke dalam kategori komoditi riba, selesai. Nah, pertanyaannya kan emang ada yang mau gitu loh. Emang ada yang mau tukaran ini dengan yang ini, satunya baru, satunya lama. Ya, kalau enggak mau, yang satunya misalkan minta tambahan, ya, ini plus tambahan uang berapa, ya, itu enggak boleh. Berarti harus dijual dulu. Jadi, kalau dia masuk kepada kelompok komoditi riba dan ditukar dengan sejenis, harus terpenuhi dua syarat, ya dan biadin, dan juga sawaan bisawainnya. Kalau dia enggak, ataupun dia berbeda jenis, tapi masih dalam komoditi riba, berarti dia harus serah terima tunai saja. Seperti itu. Jadi yang menjadi acuannya adalah ya dan biadinnya dan sawaan bisawainnya. Seperti itu. Wallahu'alam. Yang selanjutnya, Ustadz, bagaimanakah hukumnya kalau uang subhat buat mengasihkan nikahan atau hajatan, sedangkan biasanya mereka mengembalikan dalam bentuk makanan. Makanan ini apakah boleh kita makan? Dan kadang mereka juga kembali ngasih ke kita kalau kita ada hajat. Baik, uang subhat boleh enggak kita kita berikan gitu ya kepada orang lain. Nah, subhat ini kita tahu kan, berarti di situ ada yang halal, ada yang haram. Jadi ada campuran di sini. Untuk hal-hal yang seperti itu harusnya dilepas ya atau dibuang. Jadi lebih tepatnya itu bahasanya adalah lepas. Kita lepaskan. Lepaskan kemana? Fuqara dan masakin, gitu loh. Kita berikan kepada mereka. Terus kalau dalam konteks semacam tadi, ya, konteksnya hajatan dan nikahan, apakah ketika kita datang ke hajatan dan nikahan itu, gitu ya, itu kita beli makanan di situ atau enggak, gitu loh. Karena di sebagian daerah kan ada yang menganggap bahwa ketika ada yang memberi sumbangan pada saat nikah, itu dianggap sebagai utang, gitu ya. Dianggap nanti harus dibalikkan dan seterusnya. Wallahu'alam itu dikembalikan kepada huruf masing-masing, tapi biasanya itu lebih kepada pemberian gitu ya. Cuman orang kemudian ingin membalas. Jadi tidak dianggap kita membeli sesuatu. Tidak dianggap kita membeli makanan yang ada di situ. Tapi tadi poin awalnya di sini adalah ini dilepaskan, diberikan kepada fuqara ya, itu yang lebih aman, diberikan ke fakir miskin. Jadi sama kan kasusnya seperti orang ini beda ya, beda kasus, tapi maksudnya adalah kalau misalkan dia ada dapat uang riba dan yang lain itu, boleh enggak kemudian itu dipakai untuk pajak gitu ya? Boleh enggak dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia? Jawabannya enggak boleh gitu. Jadi sesuatu yang itu bukan hak dia, entah itu tadi bentuknya syubhat. Syubhat itu kita masih enggak jelas gitu ya. Tapi kita dugaan besarnya ada yang haram di situ. Kita enggak berhak kan pakai uang itu karena itu bukan hak kita. Jadi kalau itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang kepentingannya kembali kepada diri kita itu enggak boleh. Jadi kalau kita dapat uang sogo atau yang lain, daripada kita kasih ke fakir miskin, kita manfaatin buat apa? Bayar pajak gitu ya. Kita manfaatin buat yang lain. Yang itu intinya kembali ada benefit yang kita ambil dari situ itu enggak boleh. Karena ini juga bukan hak kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, saya bekerja sebagai bug hunter, yaitu pekerjaan yang membantu perusahaan di bidang IT seperti Google dan Facebook. Untuk pekerjaannya itu mengamankan data dari penggunanya. Sistem kerjanya, jika saya menemukan kerentanan aplikasi yaitu bugs yang dapat membahayakan data pengguna, saya akan membuat laporan ke pihak security Facebook atau Google. Apakah apabila valid maka saya akan dikasih hadiah, jika tidak maka tidak apa-apa. Bagaimanakah hukumnya seperti ini ya Ustaz? Saya pekerja lepas, bukan karyawan dari perusahaan tersebut. Baik, untuk bug hunter ya, itu pertama yang jelas kita lihat ini pekerjaannya basisnya adalah jasa. Yang dia jual adalah jasa. Nah, kalau jasa yang perlu dilihat adalah pertama zatnya. Apakah pekerjaan yang dilakukan itu sesuatu yang haram atau halal? Jadi kita mencari bug itu dan kemudian perusahaan memang open, ya. Artinya open itu kita bukan dalam posisi melakukan sesuatu yang terlarang. Berarti kalau selama dia tidak ada masalah di sini, gitu ya, berarti jasanya tidak apa-apa, skillnya. Nah yang kedua juga perlu dilihat itu adalah efeknya. Kalau efeknya nanti membantu yang haram maka masalah. Tapi kalau kemudian sesuatu itu sifatnya netral, Google dan yang lain gitu ya, maka insya Allah tidak masalah. Jadi secara side effect kita tidak sedang berkontribusi membantu yang jelas-jelas haram. Walaupun di situ mungkin ada sesuatu, tapi secara prinsip umum itu adalah sesuatu yang halal dan mubah. Gitu ya. Nah kemudian kalau kita melakukan jasa itu tadi kan ada dua. Kita sudah kerja. Bisa nanti kemungkinannya adalah berhasil, bisa tidak. Kalau kita dibayar pada saat berhasil, sementara nggak dibayar pada saat tidak berhasil, boleh nggak dengan skema semacam ini? Jawabannya boleh. Itu nanti yang dikenal dengan istilah ju'alah oleh para ulama. Jadi, ju'alah itu hanya akan dibayar pada saat berhasil. Jadi, acuannya bukan waktu. Bukan waktu, bukan beban kerja. Acuannya adalah hasil. Sehingga kan sangat mungkin sekali ada bug hunter yang dia kerja mungkin satu hari, langsung ketemu, ini ada problem nih, ada bug gitu ya. Langsung dia konfirmasi, ternyata benar itu bug dan dia dibayar. Tapi bisa aja dia kerja seminggu, sebulan, berbulan-bulan gitu ya. Dia cari-cari, nggak ketemu-ketemu gitu. Setelah satu tahun baru ketemu. Kan satu tadi yang pertama tadi kasusnya dia kerja cuma satu hari dapat imbalan sama. Setelah dia kerja satu tahun juga baru berhasil dapat satu bug misalkan atau yang lain. Baru dia dapat bayaran. Boleh semacam itu? Boleh. Jadi acuannya memang bukan ijaroh. Makanya nanti ada pasangan ju'alah itu ada namanya ijaroh. Kalau ijaroh dia basisnya adalah waktu. Basisnya adalah kerja. Jadi karyawan itu misalkan dia dibayar untuk kerja. Masalah nanti ada hasil atau tidak ada hasil tetap dia dibayar. Ya. Jadi basisnya adalah waktu. Sementara yang semacam ini patokannya adalah ju'alah dan itu boleh. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.